Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Jimatres Wahyu Merowarjo. Weden ing tengah alas sawu. Wengi iku aku karo koncoku sing jenenge aku arep ngopi, tapi golek kopi nanang kutho kene-kene wae bosen. Pengin golek swasana sing beda. Akhire aku karo Aguk mutusno golek kopi nang desa, yaiku desa Prambon Tergayang. Jari arek-arek bakule kopi ayu, aku karo Aguk dadi penasaran, dadi wengi kuwi langsung ae tumuju ing Prambon Tergayang. Aku karo Aguk lewat menilo ben rodok cedak ketimbang muter lewat gelendeng ado sak melebune menilo udan rimis-rimis. Tapi wis kadung setengah jalan yo mesisan tekan gang-gangan sawah-sawah angine buanter. Ora wani narik gas sepeda motori banter-banter mergo dalane sing rusak lan ban sepedae ya wis alus. Sepeda banjur tak lakokno terus nganti tekan alas-alas cilik. Peteng dedet mergo ora ana lampu siji-siji yo. Mung sumunare lampu sepeda motorku sing regemeng-regemeng nyumunar nyumorot ing sajroning jati-jati kang peteng dedet amimbui wingiting kahanan wengi kuwi. Aku merinding jerbobo kabeh, uluku ngadek, kaya-kaya godong-godong jati ndhuwur ana kang sriwet-sriwet. Yen tak waspadakne kujan gegirisi tur ya medeni. Ning sakwise tak tamatno jebule mung kenek sorot lampu sepeda motore aku. Ladalah, pas teko dalan tikungan aku karo Aguk kaget setengah mati. Ngerti ana wong gedhe ireng lan motone gedhe ra kaprah lungguh ning ngisor wit ambek rokokan. Aguk langsung narik gas sepeda motore banter. Ora peduli dalane ajur disasak wae, sing penting slamet. Sakmarine kuwi aku malah krungu suarane jaran mlayu. Thank you. saya suwe saya banter. Dilalah pas tekan jembatan cilik sak bari alas-alas mau, swara iku ilang. Aku banjur ngegas montor karo Waguk, teko dalan munggah rodok nikung. Aku karo Waguk kaget jantungku deg-degan, sikilku ogel, tanganku sumpioh, karo mbrok sak pol-pole mergo aku ngerti wong lanang rambuté dawa, tapi awake setengah jaran ngadeg ning tengah ratan. Mergo saking wediku, Aguk tak kongkon puter balik wae mergo sereme ora kaprah wong sing nang ngarep dalan kuwi. Aguk narkrik gas sepeda motore banter banget kaya alap-alap. Ora peduli dalan ajur disasak wae. Tekan tikungan sing pertama mau wong lanang sing lungguh nang ngisor wit wis ora ana. Tapi malah ana wong wedok rambuté dawa. Kelambine putih roek-roek ngadeg nang pinggir dalan. Jantungku kaya pedhot-pedhoto. Aguk tambah banter pol. Pas wis tekan dalan gedhe lore kali ketek, aku karo Aguk lega ora kaprah. Akhire balik mulih ora sida ngopi ning prambon tergayang. Cerita iki banjur tak cerita nombahku sing wis sepuh. Aku lagi ngerti pas dikandani yen lewat gang-gang utawa dalan sing sepi ku kudu ngucapno salam ben gak diganggu bangsa-bangsa alus sing kaya tak weruhi kuwi. Iki tak dadekno pengalaman. Alhamdulillah saiki nek liwat gang-gangan ning endi wae, aku wis ora tau ngalami kaya iku meneh mergo wis ngucapno salam. Semene pengalamanku sing tak bagekno kanggo kanca-kanca jimatres kabeh. Saka aku Wahyu Ngrawarjo bersama tim Jimat.